Cerita Bisnis, ada sebuah cerita tentang sebuah pabrik sabun yang sangat terkenal pada zaman yang sudah sangat lalu ya. Pada zaman itu otomasi baru dijalankan, jadi semua itu dulunya pakai tangan lalu pakai mesin. Dan karena volumenya besar, maka sabun-sabunnya dimasukkan di dalam dusnya dengan menggunakan mesin. Problemnya ternyata dalam setiap 1000 packaging atau 1000 pak sabun itu ada 2 atau 3 yang miss waktu memasang, jadi isinya kosong. Dan ini menimbulkan problem ketika para distributor atau pembeli marah kepada pabriknya karena sabunnya isinya kosong. Dan kembali di dalam pabrik dilakukanlah sebuah riset bagaimana caranya untuk memperbaiki mesin ini supaya tidak ada yang miss. Jadi dalam 1000 sabun selalu ada 2 yang isinya kosong, kotaknya kosong. Maka diadakan beberapa solusi. Solusi pertama, diperiksa satu-satu dengan orang. Jadi orang memeriksa satu-satu sabunnya ada atau tidak. Lalu solusi lain adalah dengan menggunakan timbangan di bawah konveyor. Sehingga kalau timbangannya kurang dari sekian gram, maka dia akan mengeluarkan lampu merah dan mesin itu akan mengambil sabun yang kosong itu, kotaknya yang kosong itu ya. Dan ada lagi yang menggunakan solusi lebih bagus lagi, dia pakai X-ray. Jadi waktu di X-ray ketahuanlah sabun ini kosong dan itu yang dihindarkan. Problemnya semua solusi sangat mahal. Ketika meeting di pabrik itu sedang berjalan dengan sangat tegang dan belum menemukan solusi yang terbaik, seorang anak kecil, anaknya pekerja pabrik ini memberikan masukan. Om, itu pakai kipas angin saja, om, katanya begitu. Lalu anak ini menjelaskan, di rumah saya itu ya om ya, kalau kena kipas angin, kertas itu terbang, dus yang kosong terbang. Tapi kalau ada isinya, enggak terbang, om. Dan ternyata solusi yang dipakai oleh pabrik itu pada akhirnya adalah menggunakan sebuah kipas angin. Jadi kipas angin itu diarahkan kepada conveyor beltnya dan kalau tidak ada isinya maka barang itu akan terbang yang artinya memang itu tidak ada isinya. Nah solusi dalam sebuah sistem inovasi bukan selalu harus hebat atau mahal. Kadang-kadang solusi itu justru sangat mudah dan murah dan keluar ketika kita tidak menerka bakal ada solusi itu. Maka mitra bisnis, kita perlu untuk memikirkan sekali lagi, apakah solusi yang kita dapatkan itu sudah mudah, murah, dan tepat guna. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Dan untuk mengundang saya pada seminar atau training, Anda dapat email pada tanahdisantososeminar@gmail.com. Terima kasih. Sukses selalu untuk Anda.